Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفتين عزكم الله الحمد لله pada kesempatan pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk kembali bermajlis di masjid ini, di majlis ini, untuk melanjutkan kajian ahad yang ketiga yang membahas Kitabul Arba'in fi Madhhabis Salaf, kumpulan 40 hadis yang berbicara tentang madhab salaf. Kita masih pada beberapa bab yang disebutkan oleh muallif hafizahullah berkaitan tentang prinsip ahlu sunnati wal jamaah terhadap penguasanya. Cukup banyak bab yang beliau sebutkan, juga hadis-hadis yang beliau bawakan. Sampai pada bab yang ke-22 dan yang ke-23. Dua bab ini qul inna a'udzubikumullah menerangkan kepada kita tentang pandangan Islam terkait dengan legalisasi penguasa. Ada beberapa amalan-amalan agama yang juga merupakan amal yang sangat besar dalam Islam yang dinyatakan syar'i apabila sudah ada legalitas, ada legalisasi dari pihak penguasa. Yang dibawakan di sini oleh beliau adalah jihad fi sabilillah, kemudian berfatwa, mengajarkan ilmu, ceramah-ceramah agama, dan yang semisalnya. Dan insyaAllah akan kita bahas riwayat-riwayat yang beliau bawakan, dan akan kita ulas insyaAllah ta'ala makna riwayatnya. Qala al-muallif hafizahullah pada bab yang ke-22, istidzan waliyil amril muslim lil jihad, meminta izin kepada penguasa muslim untuk berjihad. Wa istidzanul walidain lis safar shalih ma lam yata'ayyan, dan meminta izin kepada kedua orang tua untuk safar yang baik selama bukan fardu ain. Ini dua masalah yang diangkat. Masalah yang pertama ialah meminta izin kepada penguasa untuk amalan jihad. Masalah yang kedua ialah meminta izin kepada kedua orang tua untuk safar yang saleh selama bukan fardu ain. Hadis yang pertama yang beliau bawakan, ini enggak tercantum dalam matan, tapi tercantum dalam syarah. Ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah." Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي. Dan barang siapa yang mentaati penguasanya, maka sungguh dia telah taat kepada aku. Dan barang siapa yang durhaka pada penguasanya, maka sungguh dia telah durhaka kepada aku. وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih. Sesungguhnya penguasa itu adalah tameng, perisai, yang mana musuh itu diperangi dari balik tameng tadi. Wa yuttaqa bih, dan penguasa dijadikan sebagai alat menghadang musuh. Fa in amara bi taqwallahi wa adl fa'inna lahu bidhalika ajra. Kalau penguasa tadi memerintahkan takwa kepada Allah dan berbuat adil, maka dengan itu dia akan mendapatkan pahala. Wa in qala bi ghairihi fa'inna alaihi minhu. Namun jika dia mengucapkan yang selain itu, tidak memerintahkan ketakwaan kepada Allah, juga tidak adil dalam pemerintahannya, maka dia akan mendapatkan dosa karenanya. Muttafaqun alai, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini ummatina azakumullah merupakan dalil yang disebutkan dan digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan bahwasanya jihad itu harus dengan izin penguasa. Diambil dari kalimat wa innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Penguasa itu adalah perisai, tameng, di mana musuh diperangi dan dihindari di belakang tameng tadi. Dari sini khonatina azakumullah, para ulama kita menyatakan dengan tegas hal di atas. Jihad itu harus di belakang penguasa, izin dari penguasa. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam bukunya Al-Mughni, beliau mengatakan, wa amrul jihadi mawkulun ilal imami wajtihadih wa yalzamur ra'iyyatu ta'atahu fima yarah. Kata Ibnu Qudamah, urusan jihad diserahkan kepada penguasa dan kebijakan penguasa. Rakyat wajib mentaati penguasanya pada apa yang dia sebutkan. Mentaati penguasanya pada kebijakan-kebijakan dia dalam perkara jihad. Beliau berhujjah dengan riwayat ini. Juga sebelumnya Al-Imam Al-Juwayni rahimahullah juga menyatakan demikian. Wa ammal jihad fa mawkulun ilal imam. Adapun perkara jihad diserahkan kepada imam, penguasa-penguasa kaum muslimin. Ini penjelasan dari dua imam ya, ikhwan barakallahu fikum. Adapun dari penjelasan ulama kita sekarang ini dijelaskan oleh Asy-Syarih Al-Mu'allif hafizahullah Asy-Syaikh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah dalam syarahnya, beliau menjelaskan likaunil jihad tata'allaqu bihi masalihul ummati bimajmu'iha kana an-nadharu fihi mawkulan ila al-a'immah alladhina ilayhim tasrifu syu'uni ad-daulah la ila al-afrad. Beliau mengatakan karena jihad itu berkaitan dengan maslahat umat secara keseluruhan, maka kebijakan jihad itu diserahkan kepada para penguasa yang di tangan mereka lah urusan negara ini. Dan jihad tidak boleh dipasrahkan kepada individu-individu muslim. Dan ini barakallahu fikum dengan nas riwayat tadi. Yang kedua dengan amalnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka di masa Rasulullah SAW ketika berjihad melawan kaum kufar itu pasti bersama Rasul atau seizin Rasul. Kalau bersama dengan Rasul namanya ghazwah. Kalau seizin Rasul beliau tidak ikut namanya sariyah. Itu awalnya para sahabat. Begitu pula amalnya para khulafa, khalifah-khalifah Islam. Dari mulai khilafah Daulah Bani Umayyah diteruskan dengan khilafah Bani Abbasiyah. Semua khalifah-khalifah kaum muslimin pada masanya ketika melaksanakan yang namanya jihad itu menunggu izin dari mereka. Kaum muslimin tidak mungkin terjun dalam perkara jihad dengan tanpa seizin khalifahnya, penguasanya. Sehingga ini merupakan nas hadis, merupakan sunnahnya Rasul, merupakan sunnahnya para sahabat, merupakan sunnahnya para khulafa. Barakallahu fikum. Nah, dijelaskan oleh para ulama kita sekarang ini terkait dengan amalan jihad yang dilakukan oleh sebagian pihak dengan tanpa izin penguasa. Dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Syekh Saleh Fauzan, beliau tanya, pernah tanya oleh seseorang, hal yajuzul khuruju lil jihad biduni izni waliyil amr ma'a wujudi ridha al walidain. Wahai Syekh, apakah diperbolehkan keluar berjihad fi sabilillah dengan tanpa izin penguasa walaupun diridhoi orang tua? Maka beliau mengatakan, al-jihad ma'aman. Jihad sama siapa? Beliau mengatakan, waman huwal imam alladhi turidu an tujahida tahta rayatih. Siapa kamu berjihad? Siapa pemimpin yang hendak, siapa pemimpin yang engkau hendak berjihad di bawah bendera dia? Ini jawabannya beliau dalam pengingkaran barakallahu fikum. Beliau mengatakan, setelah itu fala budda annaka ta'khudhu idhna minal imami bil khuruj. Kamu harus meminta izin kepada penguasa untuk keluar berjihad. Beliau mengatakan, al masail laha usul. Ma hiya al masail fawda? Ini masalah ada kaidahnya, ada aturan mainnya, bukan semata-mata fawda, keributan. Beliau mengatakan, faida adina laka waliyul amri wa adina laka walidak wa indaka istita'ah fala bas. Kalau sudah diizinkan penguasa, diizinkan kedua orang tua, kamu punya kemampuan, silakan. Artinya barakallahu fikum, ketika amalan jihad tidak ada izin penguasa, tidak sah. Ada izin penguasa, tidak ada izin orang tua, tidak sah. Ada izin penguasa, ada izin orang tua, tapi kamu tidak mampu, tidak boleh. Harus dikir. Juga beliau ditanya dengan pertanyaan yang serupa, apa hukum jihad di zaman sekarang ini dengan tanpa izin penguasa? Beliau mengatakan, la jihada illa biizni waliyil amr. Tidak ada jihad kecuali dengan izin penguasa. Barakallahu fikum. Ditanya lagi, bagaimana dengan seseorang yang berjihad tanpa izin penguasa, kemudian terbunuh, apakah dikatakan mati syahid? Beliau mengatakan, yakunu ghayra ma'zunin lahu fi hadzal qital, fala yakunu qitaluhu syar'iyya, wala yadhharu li an yakuna syahida. Kalau dia jihad dengan tanpa izin penguasa, berarti perang dia enggak diizinkan. Berarti peperangan dia tidak syar'i. Maka berarti dia tidak mati syahid. Barakallahu fikum. Ini fatwa dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala wara'. Juga dari beliau lagi, Pak. Ditanya lagi oleh sebagian pihak, ada pertanyaan yang berbunyi, fi hadhihi al-ayyam hunaka man yufti an-nas bi wujubil jihad wa yuqal la yustaratu lil jihad imamun wala wilayah, fama ra'yu fadilatikum fi hadzal kalam? Ada yang tanya, wahai Syekh, pada hari-hari ini, di masa-masa sekarang ini, ada pihak yang berfatwa yang menjelaskan wajibnya jihad. Dia mengatakan tidak dipersyaratkan untuk jihad adanya imam atau adanya wilayah. Bagaimana pendapat Anda, wahai Syekh? Beliau mengatakan, hadza ra'yul khawarij. Ini adalah pemahaman kaum khawarij. Amma ahlus sunnah fayaqulun la budda min ra'y wa la budda min imam. Kalau ahlus sunnah, mereka mengatakan harus ada kebijakan dan harus ada penguasa yang mengizinkan. Beliau mengatakan, hadza manhajul muslimin min ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini manhajnya kaum muslimin dari semenjak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad dengan penguasa. Ada kebijakan penguasa, ada izin penguasa. Beliau mengatakan falladhi yufti biannahu la imam wala rayah wa kullu yatba'u hawah, hadza ra'yul khawarij. Sementara pihak yang berfatwa silakan jihad, tidak perlu ada imam, wala ada bendera perang dengan imam, ini adalah pendapatnya kaum khawarij. Intihar. Selesai dari fatwanya Syekh Fadhil Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Begitu pula barakallahu fikum fatwa dari Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan dalam kitabnya Syarhul Mumti, juga sama. Begitu pula fatwa dari Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah, juga demikian. Dan ini merupakan fatwa para ulama dari mulai zaman dahulu sampai sekarang, bahkan dinukil kesepakatan seluruh ulama, jihad itu harus dengan izin penguasa. Al-Imam Al-Qurafi rahimahullah menukil ijma', menukil kesepakatan para ulama bahwasanya amrul jihad ila waliyil amr, urusan jihad diserahkan kepada para penguasa muslimin. Barakallahu fikum. Naam. Di kesepakatan para ulama. Bahkan fanafati ma'azzakumullah, masalah ini berjihad dengan izin penguasa itu sudah dimasukkan oleh para ulama di dalam satu bagian akidah Islam yang harus diyakini. Artinya barang siapa yang menyelisihinya maka dinyatakan menyimpang. Al-Imam Tahawi rahimahullah dalam akidahnya menyatakan wal hajju wal jihadu madiyani ma'ulil amri minal muslimin birrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ah la yubtiluha syai' wa la yanqubuhuma. Ini dimasukkan dalam akidah Tahawiyah, kitab yang mengumpulkan akidah-akidah Islam. Barang siapa yang meyakininya dikatakan sebagai sunni, termasuk ahlu sunnah. Barang siapa yang menyelisihinya maka dikatakan orang yang menyimpang. Di antara akidah yang disebutkan adalah kata Tahawi rahimahullah, haji dan jihad itu terus berlangsung sampai hari kiamat bersama dengan penguasa muslimin, baik penguasa yang saleh atau penguasa yang fajir, tidak dibatalkan oleh apapun dan tidak dihentikan oleh apapun. Ini prinsip. Maka ikhwanatina azzakumullah, barang siapa yang melakukan amalan jihad dengan tanpa izin penguasa yang sah di daerahnya, di wilayahnya, di negaranya, maka dia telah menyimpang dari akidah Islam. Dan yang melakukan hal tersebut ikhwanatina azzakumullah ialah kaum khawarij, sebagaimana dinaskan tadi oleh Syekh Fadhil Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kaum khawarij bagaimana yang kita saksikan sekarang ini, fanatina azzakumullah, bendera-bendera yang diangkat, yang dikibarkan untuk berjihad di sabilillah di zaman sekarang ini, itu semuanya masuk di dalam lingkaran jihad yang tidak syar'i. Di antara alasannya adalah tidak ada izin penguasa. Ya Pak ya, tidak ada izin penguasa. Penguasa kita, terutama di negara kita ini, tidak mengizinkan yang namanya bendera jihad. Maka semua bendera yang dikibarkan dalam rangka untuk berjihad fisabilillah dengan tanpa izin mereka, maka dikatakan jihad yang tidak syar'i dan merupakan jihadnya kaum khawarij. Barakallahu fikum. Orang yang terbunuh dikatakan tidak mati syahid. Tidak mati syahid. Wallahul musta'an. Ini perkara yang sangat jelas dan gamblang. Barakallahu fikum. Naam. Tentu tanbih diingatkan oleh Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah dalam syarahnya, adanya pihak yang melakukan gerakan jihad, mengumumkan gerakan jihad di tengah-tengah daulah Islamiyah, di tengah-tengah negara Islam, negara yang sah, itu merupakan tindakan yang diharamkan oleh agama, tindakan yang menyelisihi hukum-hukum syariah, tindakan yang menyelisihi kaidah-kaidah syariah. Dan barang siapa yang mencermati gerakan-gerakan mereka ini, hampir dipastikan tidak ada kemaslahatan yang dicapai, justru menambah kehinaan kaum muslimin, kerendahan kaum muslimin, menambah berkobarnya api fitnah di kalangan kaum muslimin. Fallahul musta'an. Maka itu semua tidak dikatakan sebagai jihad yang syar'i, barakallahu fikum. Naam. Kalau ada yang tanya, Ustaz, masalahnya itu bukan masalah izin, izin penguasa. Masalahnya adalah penguasa yang enggak mau mengizinkan. Nah, gitu ya. Kalau kitanya disuruh izin gampang. Tinggal datang ke penguasa, "Pak, izin mau jihad." Gampang itu. Tapi problemnya adalah apa? Penguasanya itu yang tidak kepengin jihad. Atau mungkin tidak mengenal yang namanya jihad. Bagaimana ini? Ini pertanyaan subhanallah ditujukan oleh sebagian pihak dan dijawab oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdillah Al-Imam, Syekhul Imam hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang dimahdar dalam kitab beliau Tamamul Minnah fi Fiqhi Qitalil Fitnah. Saya bacakan nasnya. Beliau mengatakan, fa'in qala qa'il, kalau ada orang yang bertanya, antum taqulun narji ila wali amr, kamu tadi mengatakan kita harus kembali kepada para penguasa, fa'kaifa narji ilaihim wa hum la yuriduna iqamat al jihad al kulliyah, bagaimana mungkin kita kembali kepada para penguasa, mereka sendiri memang tidak kepingin jihad. Nah gitu ya, dia menjawab, naam, kata beliau, betul. Inna hukam al-muslimina fil waqt ar-rahin ghayra qadirina ala iqamati al-jihad. Betul. Memang para penguasa-penguasa kaum muslimin di zaman sekarang ini tidak mampu untuk menunaikan dan menegakkan bendera jihad. Ada sebagian yang enggak mau menegakkan bendera jihad. Walakin la ya'ni hadha anna afradan yaqumuna bihi, namun bukan berarti diperbolehkan bagi individu-individu muslimin untuk menegakkan dan mengibarkan jihad. Tidak boleh. Walaupun penguasanya belum mampu, walaupun penguasanya tidak mau, tetap tidak diperbolehkan bagi individu kaum muslimin untuk menegakkan dan mengibarkan bendera jihad. Itu mengatakan, fala alaina as-sabr wal qiyam bil ilm wa ta'lim hatta yuqayyid Allah man yaqum bihi. Kewajiban kita sabar. Sabar. Kemudian menggalakkan semangat belajar dan mengajarkan ilmu sampai Allah persiapkan orang-orang yang bisa menegakkan jihad. Ila akhir kalamnya. Sampai pada akhir kalamnya beliau hafizahullahu taala wa ra'ah. Jawabannya kepada Nabi Allah singkat. Kalau belum ada syariat jihad, masih banyak amal yang lain. Itu intinya. Terbalik, masih ada kewajiban belajar talabul ilmi, ada kewajiban dakwah ilallah, ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, ada kewajiban amal yang masih banyak lagi yang lainnya selain jihad. Artinya kalau belum ada jihad, jangan bingung. Tidak ada jihad, terus mau ngapain? Lupa mau ngapain? Amal tuh banyak. Sholat 5 waktu, puasa, haji, umrah, dan segala macamnya. Ilmu, dakwah, dan segala macam. Masih banyak amal-amal yang lain yang mungkin dikerjakan oleh kaum muslimin selain jihad. Sampai nunggu ada kewajiban jihad yang syar'i dengan izin penguasa, baru kita berjihad. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ini jawaban dari Syekh Hafizahullah Ta'ala War'a. Baik-baik. Ini poin pertama. Poin yang pertama. Di antara amalan yang harus mendapatkan legalisasi penguasa adalah jihad. Barang siapa yang berjihad dengan tanpa legalisasi penguasa, maka dinyatakan jihad yang tidak syar'i dan dia terjerumus pada pemahaman kaum khawarij, sebagaimana yang terjadi pada sebagian pihak yang mengobarkan jihad di zaman sekarang ini. Pelakunya adalah kaum khawarij. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian sebelum masuk pada pembahasan yang berikutnya, beliau membawakan pembahasan yang kedua terkait dengan izin kedua orang tua. Ini merupakan syarat yang kedua untuk syar'inya jihad. Qala al-muallif hafizahullah an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fasta'dhanahu lil jihad. Katanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta izin kepada beliau untuk berjihad. Kata-kata minta izin Rasul untuk berjihad juga sebagai dalil jihad harus dengan izin penguasa, karena Rasul sebagai penguasa ketika itu. Faqala, Rasul tanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Qalat, na'am, masih ya Rasulullah. Qala, beliau menjawab, fafihima fasyahid. Kalau begitu hendaklah kau berjihad, bersungguh-sungguh berbakti kepada kedua orang tua kamu. Nah, pulang sana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini menurutin azakumullah. Juga hadis yang semisal. Barakallahu fikum. Dijadikan dalil oleh para ulama, kalau jihadnya itu fardu kifayah, harus izin orang tua. Yang kedua, yang utama penguasa jelas. Yang kedua ini harus izin orang tua. Kalau orang tua mengizinkan, berangkat. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh berangkat. Kenapa? Dikarenakan berbakti kepada orang tua fardu ain, sementara jihad fardu kifayah. Fardu ain lebih tinggi daripada fardu kifayah. Barakallahu fikum. Terdengar ya? Hada huwa. Jadi kadang-kadang memalif wasti'zanul walidain di safar salih malam mita'ayyan. Harus izin kepada orang tua pada safar yang salih selama bukan fardu ain. Jihad merupakan safar, harus izin orang tua. Begitu pula terkait dengan talabul ilmi, belajar ilmu agama. Jangan safar ya, yang salih, izin orang tua. Kalau orang tua mengizinkan, berangkat. Kalau tidak, di rumah. Wajar. Apalagi Evan, safar yang soleh. Umrah. Ya, umrah atau haji. Yang ya bukan fardu ain. Yang kedua kalinya atau lebih. Izin orang tua. Kalau diizinkan, berangkat. Gak diizinkan, gak berangkat. Pergi dakwah. Antum diminta dakwah di mana kira-kira yang orang tua nggak izinkan? Diminta dakwah misalkan di wilayah konflik, sana begitu. Izin orang tua, diizinkan berangkat, nggak diizinkan tidak berangkat. Semua safar, semua bepergian dengan tujuan yang saleh, baik untuk jihad, untuk dakwah, talabul ilmi, untuk haji, untuk umrah, dan yang lain-lainnya dari safar yang saleh, itu harus minta izin kepada kedua orang tua. Diizinkan, berangkat. Kalau tidak, tidak berangkat. Selama, ingat, selama amalan tadi bukan fardu ain. Selama amal tadi bukan fardu ain. Artinya, kalau yang kita kerjakan itu fardu ain, maka berangkat walaupun tidak diizinkan oleh orang tua. Contoh jihad yang fardu ain. Supaya dipahami, panatina azakumullah, jihad yang fardu ain itu ada beberapa kondisi. Hukum asal jihad fardu kifayah menjadi fardu ain pada beberapa kondisi. Yang pertama, apabila musuh sudah menyerang wilayah kita, orang kafir sudah di Tanjung Perak, sudah meluncurkan bom-bomnya, meriam-meriamnya ke wilayah Surabaya, menyerang Surabaya dan sekitarnya, maka seluruh orang-orang Surabaya wajib ain untuk jihad. Misalkan itu kondisi yang menyatakan jihad menjadi fardu ain. Yang kedua, ketika kita di tengah-tengah front jihad, kita ini sudah di tengah-tengah front jihad, lagi perang sama orang kafir, nggak boleh lari, kita harus berjihad sampai titik darah penghabisan, mati syahid atau pulang dengan kemenangan. Dan yang ketiga adalah apabila ditunjuk oleh penguasa, baik penunjukan khusus atau penunjukan umum. Sekarang penguasa mengatakan seluruh warga Surabaya yang sudah balik harus jihad. Ya sudah, yang balik tadi semuanya fardhu ain jihad. Atau khusus fulan satu tim berangkat. Fardhu ain atas orang-orang yang tunjuk. Jadi kami, ini yang fardhu ain. Kalau fardhu ain, maka tidak perlu izin orang tua. Kenapa? Dikarenakan jihad yang fardhu ain maslahatnya untuk umat, sementara berbakti kepada orang tua maslahatnya hanya untuk mereka berdua. Maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Berangkat. Orang tua saya nangis. Bismillah, tenangkan. Insyaallah nanti dan Umi ketemu di surga. Berangkat. Nah gitu ya. Berangkat. Tawakal Mi, insyaallah selamat. Kalau tak selamat, saya tunggu di surga begitu. Langsung berangkat. Walaupun mereka enggak mengizinkan, tetap harus berangkat. Dikarenakan fardu ain. Barakallahu. Jadi paham ya? Begitu pula amal-amal yang lainnya fardu ain. Tidak perlu izin kepada orang tua. Misalkan antum kali pertama haji atau kali pertama umrah, itu hukumnya fardu ain. Nah, berangkat. Walaupun belum diizinkan oleh ketua orang tua, berangkat. Tapi yang kedua kalinya, itu hukumnya sunnah, harus izin kepada ketua orang tua. Barakallahu fikum. Saya mau tanya. Lumayan ini, ada hadiahnya ini. Saya mau tanya, kalau seandainya antum ditugaskan oleh perusahaan untuk kerja di sebuah tempat yang mungkin cukup jauh gitu ya. Yang cukup jauh. Nah, kalau ditugaskan kan mesti sangunnya akeh ya. Nah, gitu ya. Sangunnya akeh biasanya ya, Pak. Nah, biasanya kalau tambah sangu normal ya gajinya 12, 10, 8 gitu ya. Kalau ditugaskan khusus itu mungkin sampai puluhan kan gitu ya. Saya mau tanya ini. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Orang usaha dong yang jawab. Orang usaha dong yang jawab. Iya, iya. Saya mau tanya. Ketika antum ditugaskan di sebuah tempat, gajinya besar. Kayak gitu ya. Pertanyaannya, apakah harus izin orang tua? Pak Tri. Langsung aja, tak kasih hadiah ya. Jauh nikah, anu laki-laki. Perempuan gak boleh kerja di luar. Di rumah. Menikah dan menikah kodohai. Anu ditugaskan. Ada perusahaan menugaskan anda kerja di Beijing. Wah, kelas berat ini. Eh, sih, gak sebarang kali gitu. Tuh ya kayak gitu. Apakah harus izin orang tua? Kenapa? Ya bukan semata-mata jauh. Kenapanya itu secara hukum syar'inya. Lewat di buku ini. Aduh. Gak perlu izin. Kenapa? Kenapa izin barang? Aduh ya, kayak izin barang ya. Ada apa kok izin barang? Ini puluhan juta gaji ini. Hah? Jadi enggak perlu izin orang tua. Kenapa? Karena fardu kifayah. Lah ya wale. Jihad saja yang fardu kifayah harus izin. Apalagi yang satu ini. Allah musta'an. Yuriane. Antum, Mas. Saya juga jangan atau jangan. Yang lain. Gimana aku? Ini orang perusahaan semua ini. Harus izin. Wajib izin. Pertanyaan saya berikutnya. Bagaimana kalau orang tua tidak mengizinkan? Tidak berangkat? Tenang-tenang nih. Becing lagi. Becing lagi. Di depan mata lagi. Biasanya sahuran 5, 6. Iki tambahin 10 kali lipat iki. 60, 70, 100, 200 per bulan iki. Enggak berangkat. Kenapa enggak berangkat? Karena pergi ke Beijing untuk itu mubah saja, bukan kerja saja. Sementara ketaatan pertama punya wajib lepas Beijing, cukup di Surabaya saja 2,5 cukup. Yakin ya, dari hati yang paling dalam ini. Oh, itu kenyataannya. Silakan. Nah, itu harus izin kepada orang tua. Dan kalau orang tua tidak mengizinkan, harus taat pada orang tua, tidak boleh berangkat. Kalau sampai dia berangkat dalam keadaan orang tua tidak mengizinkan, maka dia dinyatakan telah durhaka kepada orang tuanya. Barakallahu fiikum. Paham ya? Karena mentaati orang tua hukumnya fardu ain, sementara pekerjaan yang sifatnya lebih dari itu, perkara yang sifatnya mubah. Sifatnya mubah. Barakallahu fiikum. Jangan mengatakan, itu kan nafkahi keluarga Ustaz, kan fardu ain. Bukan masalah nafkahi keluarganya, kebijinya itu loh. Nafkahi keluarga Surabaya cukup. Iya mak, iya dapat 5, 6, 7 lebih dari cukup. Bisa beli sisa motor barang ya. Kebijinya itu kan perkara yang lebih. Itu bukan lagi perkara yang fardhu ain, tapi perkara yang mubah. Hanya untuk mengejar apa namanya dunia yang lebih besar lagi. Itu hukumnya mubah. Perkara yang sifatnya fardu kifayah saja wajib minta izin sama orang tua, apalagi yang sifatnya sunnah, apalagi yang sifatnya mubah, harus izin orang tua. Barang siapa yang tidak mengizinkan berangkat dan tidak ada izin orang tua, maka dia dinyatakan telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Allahu musta'an. Entah ya kawan ya, wahai orang-orang perusahaan, barakallahu fikum. Benar lagi. Jangan asal delok gaji itu ae. Wah, tepai gaji ya. Tugas 6 bulan kita foto ya. Sakulan 250, pengen 6. Piro itu? Nah, berangkat ngomong dari jauh. Ya, saya udah di Beijing nih ya. Setengah tahun saya di Beijing. Beijing? Iya. Mulai. Emang ya, maksud mulai. Sakulan 250 ya. Kami kira 250. Pulang sekarang juga. Harus pulang sekarang juga. Tidak ada hukum. Kalau sampai orang tua antum marah, sampai mereka menangis dan semisalnya dikarenakan tidak ridho dengan kepergian kamu, maka anda dinyatakan durhaka sama orang tua. Bayangkan ya, durhaka. Setengah tahun di Beijing, setengah tahun anda durhaka. Betapa besar dosanya itu. Gunanya apa? 250 dikalikan 6. Kira ya Pak? 1,5 M ya? 1,5 M itu untuk apa? Kalau didapatkan dengan cara durhaka kepada kepada orang tua. Tidak barokah para keluarga. Saya itu pula perkara-perkara yang lainnya. Itu kaidah yang antum harus santai. Masalah yang berikutnya, yang juga harus dengan izin penguasa. Ini pada bab berikutnya yang disebutkan oleh mu'allif hafizahullah. Qala al-mu'allif hafizahullah, tarkul ifta wa ta'lim wal wa'd idza mana'a minhu waliyul amr wa fil ummati man yaqumu bihi. Beliau mengatakan tidak boleh berfatwa tidak boleh mengajarkan ilmu tidak boleh ceramah apabila dilarang oleh penguasa. Dan di tengah-tengah umat ini ada pihak yang sudah melaksanakannya. Ini perkara berikutnya. Jadi urusan dakwah, urusan fatwa, urusan ceramah-ceramah dan segala macamnya, itu merupakan urusannya para penguasa. Dan semua ulama, semua masyayikh, semua da'i, semua ustaz, semua mubaligh, semua kiai dan segala macamnya, itu harus mengikuti aturan penguasa dalam bab ini. Kalau mereka mengizinkan, tampil. Kalau dilarang, tidak boleh tampil. Selama di sana masih ada orang lain yang melaksanakan hal tersebut. Barakallah itu. Ini satu hal yang jarang kita cermati, yang jarang kita pikirkan. Dan subhanallah termasuk dalam bab ini, termasuk amal yang membutuhkan legalisasi penguasa adalah bab fatwa, bab dakwah, bab ta'lim, bab ceramah. Kita baca riwayatnya. An Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم beliau bersabda لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال. Tidak boleh ceramah, tidak boleh membawakan kisah, tidak boleh ceramah di hadapan masyarakat kecuali amir, penguasa, atau makmur, orang yang diizinkan, diperintahkan penguasa, atau yang ketiga mukhtal, orang yang riya. Mukhtal ay murai, orang yang riya, tercela. Kata jemaah, rawahu Ahmad wa Abu Dawud para Albani an sanad Abi Dawud qabil tahsin lakin hadis sahih fa inna lahu fil musnad turuqan ukhra ba'daha sahih qultu kata syekh walahu syawid hasan. Itu kan dia maksud takhas hadisnya, intinya ini hadis sahih li ghairihi, sahih li ghairihi. Hadis ini sangat jelas maknanya. Katanya Rasulullah alaihi salatu wasalam, barakallahu fikum, tidak boleh ceramah. Al-Qasas itu meliputi ceramah, meliputi tazkir, memberikan tausiah-tausiah. Min babi aula, apalagi terkait dengan dakwah, terkait dengan fatwa dan segala macamnya, itu hanya bisa dilakukan oleh satu dari dua orang. Orang yang ketiga tercela. Yang pertama dilakukan oleh amir, penguasa, itu sah. Yang kedua dilakukan oleh makmur, pihak yang ditunjuk penguasa atau diizinkan penguasa. Ini yang boleh. Adapun yang ketiga tidak syar'i, yaitu muhtal, orang yang riya. Barakallahu fikum. Ini khonabidina azzaikumullah. Apabila pihak penguasa itu sudah menetapkan pada undang-undang negaranya aturan-aturan dalam bab ini. Paham ya? Sudah ada undang-undangnya, ada aturannya. Ketika mereka sudah punya peraturan, maka para mufti, para dai dan segala macamnya harus ikut aturan penguasa. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Hamidahullah dalam syarahnya, beliau mengatakan, "Idza nazzama waliyul amri amra ad-da'wati wal khitafati wat tadrisi fil masajid wa ghairiha, fayajib iltizam hadhihi al-anzimah fala yatasadda laha illa man adina lahu fi." Katanya Malik dalam syarahnya, apabila penguasa sudah mengatur urusan dakwah, urusan khutbah, urusan pengajian-pengajian di masjid-masjid dan semisalnya, maka harus memegangi aturan-aturan ini. Tidak boleh tampil kecuali seseorang yang telah diizinkan penguasa karenanya. Kepada Malik. Beliau mengatakan begini, "Wa idza mana'a wa idza muni'a ahadun minan nasi minha hatta yastawfi ma nassat 'alayhi al-anzimah allati laysa fiha ma'siyatullah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam fa 'alayhi al-izam bidzalik." Ketika ada seorang dai atau ustaz atau kiai atau alim atau syekh dilarang, tidak boleh dakwah, tidak boleh ceramah, tidak boleh fatwa sampai dia memenuhi undang-undang tadi, memenuhi aturan tadi, aturan yang tidak ada unsur maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib atas dai tadi untuk menepati aturan tersebut dengan zahir hadis ini. Barakallahu fikum. Ini keterangan yang alif hafizahullah. Misalnya ya, Pak. Misalnya penguasa kita membuat undang-undang khusus, undang-undang dakwah, fatwa seperti misalnya, siapa saja yang mengadakan dakwah di halayak ramai harus mendapatkan apa namanya surat izin penguasa gitu. Apa biasanya kalau izin itu? Namanya sertifikat. Masyaallah. Harus mendapatkan sertifikat dakwah resmi dari MUI gitu. Atau dari depan. Ya khalas. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung unsur maksiat kepada Allah dan Rasulnya, dipenuhi. Kemudian jadi dai, ya sudah, daftar ke MUI, ke depan, datang ke sana. Apa persyaratannya, Pak? Ada KTP, ada ini, ada kelakuan bersih dari pihak kepolisian, misalkan gitu. Sudah, penuhi semuanya, laporkan pada pihak MUI, pihak depan, ini Pak, sudah, diizinkan, cepat, dapat sertifikat dakwah. Alah. Barakallahu fikum. Itu harus selama tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebenarnya kalau ada aturannya. Kalau ternyata pihak penguasa tidak memberikan aturan khusus, silakan yang dakwah-dakwah. Negeri kita ini negeri bebas begitu. Ada kebebasan pers. Alhamdulillah hirabbil alamin. Sehingga tidak perlu mendapatkan sertifikat dakwah. Jadi ikhlasnya lebih gitu lah ikhlasnya. Kalau pakai gitu kan gak enak ya. Ustaz aku sarap, Pak, Ustaz mesti dai gitu, Pak. Oh iya gitu. Allah alhamdulillah. Sebagaimana yang ada pada negara kita ini, barakallahu fikum, selama bukan event-event yang resmi, itu enggak ada masalah. Dakwah yang penting tidak merusakkan masyarakat. Barakallahu fikum. sehingga ada masalah dakwah dikarenakan izin umum dari pihak penguasa. Biasanya kalau sudah event yang resmi, misalkan pidato di salah negara atau segala macamnya, tidak larang orang. Kan gitu ya, tunjuk yang selama dai bulan. Jangan nyerobot, jangan tentang sopo itu bulan. Wah itu dai ini enggak benar itu. Dah saya tak salah. Gitu. Langsung bahkan nyerobot cara begitu. Innalhamdulillah begitu. Allah musta'an. Ada mukhtal, orang yang murai, orang yang riya, dosa dia. Karena dari sini ada pihak penguasa. Allahul musta'an. Ini khonatina azakumullah merupakan prinsipnya para sahabat. Dipraktikkan langsung oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak menyampaikan apapun dari ilmu agama ini kalau tidak diizinkan penguasa. Hadis kedua yang kita baca sekarang sebagai contoh langsung dari kalangan para sahabat. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ana Abdurrahman bin Abza radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu dia berkata, "Kuntu 'inda Umar faja'ahu rajul." Suatu kali saya ada di sisi sahabat Umar. Tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki. Faqala, dia bertanya, "Inna nakunu bil makar syahr syahrain." Wahai Amirul Mukminin, kami biasa tinggal di sebuah tempat sebulan, dua bulan. Yani, tidak punya air. Bagaimana ini wahai Amirul Mukminin? Layak mau atau tidak? Kata Umar. Maka Umar mengatakan, "Amma ana falam akun usalli hatta ajidal ma." Kalau saya pribadi berpendapat, saya tidak akan sholat sampai ketemu air. Jadi jawabannya, Syaikh Umar. Jadi pertanyaannya bagaimana wahai Umar, wahai penguasa, kalau kami tinggal di sebuah tempat sebulan, dua bulan tidak ada air, bagaimana? Tayamum atau tidak? Kata Umar, kalau saya tidak sholat sampai ketemu air. Faqala Ammar. Maka berkata Ammar bin Yasir, "Ya Amiral Mu'minin, ama tadhkur in kuntu ana wa anta fil ibil fa'asabatna janabah." Wahai Amirul Mukminin, apa kamu lupa? Apa kamu tidak ingat? Bukankah dulu pernah saya dan anda naik onta berboncengan? Lalu kita ketika itu junub, mimpi basah. Fa'amma ana fatama'aku. Kalau saya ketika itu, saya berguling-guling di pasir. Namanya tayamumnya tuh sambil guling-guling supaya rata semua gitu ya. Saya berguling-guling di tanah. Fataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakatu dzalika lahu. Lalu kita datang kepada Nabi dan kita sebutkan ini kasus kepada beliau. Ketika itu Umar enggak salat. Kalau Umar guling-guling salat. Sayangnya tayamum ini. Gantinya mandi. Faqala, Rasul mengatakan, "Innama kana yakfi an taqula hakadha." Wahai Ammar, sesungguhnya cukup bagi engkau untuk berbuat demikian. Wa daraba bi yadihi al-ardh, beliau memukulkan kedua telapak tangannya ke muka bumi. Tsumma nafakhahuma, kemudian ditiup. Tsumma masaha bihima wajhahu wa yadayhi, kemudian diusap bagian wajah dan kedua telapak tangannya. Faqala Ammar, maka berkata Ammar, "Ya Ammar, ittaqillah." Ini sahabat Ammar mengingatkan sahabat Umar peristiwa itu. Rasul mengatakan tayamum, cukup dengan tayamum selesai. Katanya Umar, "Ya Ammar ittaqillah." "Hai Ammar ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah." Faqala, ini syahidnya ya, pernyataan Ammar sekarang ini. Katanya Ammar bin Yasir, "Ya Amirul Mukminin, wallahi lam adzkurhu abada." Wahai penguasa, aku tidak akan lagi menyebutkan hadis itu selama-lamanya. Kenapa? Umar, kamu hendaki. Enggak mengizinkan. Ya sudah, kalau begitu aku tidak akan menyebutkan selama-lamanya. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, "Kalla, tidak boleh. Wallahi, lanwalliyannaka min dhalika ma tawallaita." Demi Allah, kami akan palingkan kamu kemana engkau berpaling. Ya ini terserah kamu. Katanya Ahmad, aku gak akan lagi menyebutkan riwayat ini kalau kamu gak mengizinkan. Oh jangan. Silakan, kamu sampaikan saja. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa lafzulah. Walafzul Muslim disebutkan dalam lafaznya Muslim, qala Ammar, berkata Ammar, ya Amirul Mukminin, in syi'ta lima ja'alallahu 'alayya min haqqi la uhaddithu bihi ahada. Wahai para wahai penguasaku. Wahai Amirul Mukminin, kalau kamu menghendaki, dikarenakan Allah jadikan engkau punya hak yang harus saya tunaikan. Hak penguasa. Kalau kamu menghendaki, aku tidak akan menyampaikan hadis ini kepada siapapun. Katanya Ammar. Katanya Umar, jangan. Sampaikan kepada orang yang kamu paham. Syahidnya yang pernah dina azakumullah ialah tindakan Ammar bin Yasirin. Ketika mengetahui sahabat Umar tidak mengizinkan, langsung mengatakan, aku tidak akan menyampaikan sedikit pun. Kenapa tidak ada izin? Biar penguasa. Ini satu hadis. Apalagi satu kali ceramah. Apalagi masalah fatwa. Maka min babi aula, lebih-lebih lagi barakallahu'alaikum, harus izin penguasa. Walaupun yang kamu sampaikan hak. Perkara yang benar. Tuh kalau gak diizinkan maka gak boleh. Dari saham ya? Gak boleh. Harus izin penguasa barakallahu'alaikum. Sekali lagi yang nanti nasihat mulai ini apabila dari pihak penguasa sudah menentukan yang semacam ini. Barakallahu fiik. Naam, ada pertanyaan ditujukan kepada Syekh Saleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ada yang bertanya, ya Syekh, apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menganjurkan dari urusan agama ini dengan anjuran umum seperti dakwah misalkan, tapi kemudian dari pihak penguasa mencegah melarang kita untuk berdakwah, apakah kita memenuhi dan mentaati penguasa padahal Rasul mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan hanya dalam karena kebaikan saja. Jawabnya beliau, saya paham ya, Allah menganjurkan kita untuk melaksanakan amal kebaikan secara umum semacam dakwah. Dakwah dianjurkan ya, tapi ternyata penguasa melarang. Apakah kita harus mentaati penguasa tidak berdakwah padahal Rasul mengatakan ketaatan hanya sebab karena yang ma'ruf? Jawabannya sih, beliau mengatakan, idza qala waliyul amri li syakhsin mathala la tad'u ila Allah fa in kana la yaqumu ahadun siwa fi hadhihi al muhimmah fa innahu la yuta' waliyul amri fi dhalik li annaha takunu fardhu 'ain ala hadha al syakhs. Beliau mengatakan, kalau seandainya pihak penguasa berkata kepada seorang dai, kamu jangan dakwah. Karena beliau, kalau ternyata tidak ada orang lain yang melaksanakan dakwah ini kecuali dia, maka dia harus berdakwah dan tidak boleh mentaati penguasa. Saya paham ya? Sebab dakwah ketika itu hukumnya fardu ain. Wala ta'ata li waliyil amr fi tarki fardhi ain. Tidak boleh mentaati penguasa di dalam hal meninggalkan amal yang fardu ain. Jadi kami ini belum mengatakan setelah itu. Amma idha kana yakumu khairahu maqamah nafurna. Tapi kalau ada pihak lain yang sudah berdakwah, kita tunjuk kembali. Idha kana waliyul amri nahahu liannahu yakrahu da'watan nas fahuna yajibu ayyunasaha waliyul amri bihada wa yuqal ittaqillah la tamna' min irsyati ibadillah. Kata beliau, kalau seandainya ada orang lain yang sudah berdakwah, ditengok lagi. Kalau ternyata penguasa ini memang tidak senang dakwah kamu. Paham ya? Kalau ternyata penguasa tidak senang dakwah, maka dalam bab ini kata beliau, harus kita menasihati penguasa. Ittaqillah, wahai para penguasa, jangan menghalangi orang lain untuk memberikan bimbingan kepada umat. Dinasihati. Amma idza kana nahyu hadha syakhs li sababin akhar yahduthu min jarra'i kalami hadha ar-rajul wa ra'a wali al-amr anna al-maslahata fi iqafihi wa ghayru qa'imin bil wajib fa innahu la yahillu li hadha ay yunabidha wali al-amr. Tapi kata beliau, kalau larangan penguasa tadi kepada orang itu dengan alasan yang lain, yaitu mafsadah yang ditimbulkan oleh ceramahnya dia, dan penguasa mengambil kebijakan dihentikan ceramahnya dia, sementara ada orang lain lagi yang telah mengerjakan kewajiban berdakwah, maka tidak boleh bagi dia untuk menentang penguasanya. Indah kalamu rahimahullah. Di sini orang tidak asal pun sangat jelas perinciannya. Kalau ada penguasa melarang seorang dai untuk berdakwah, dilihat hukum dakwahnya fardu kifayah atau fardu ain. Kalau dakwahnya fardu ain, tidak ada orang lain yang berdakwah kecuali dia, maka tidak bisa mentaati penguasa. Lanjut dakwahnya. Tetapi kalau dakwahnya fardu kifayah, maka ditinjau alasan penguasa. Kalau alasan pelarangannya itu karena penguasa tidak suka dengan dakwah, maka dinasihati. Kalau ternyata sebab pelarangannya itu karena mafsadah ceramah kamu, dampak negatif ceramahnya kamu, maka harus mentaati penguasa. Tidak berceramah, tidak berdakwah karena tuntutan penguasa dan dikarenakan mafsadah besar yang ditimbulkan karena ceramah kamu tadi. Intaha. Berarti ya? Ini terkait dalam masalah fatwa, terkait dengan masalah berdakwah dan misalnya barakallahu fikum. Hadza wadhih. Dengan rincian demikian maka jelas dan terfahami dengan baik insyaallah taala. Ini warahmatullahi wabarakatuh. Dua permasalahan yang harus ada legalisasi pihak penguasa. Jihad yang kedua terkait dengan fatwa, dakwah, ceramah dan segala macam. Sebagai tambahan untuk melengkapi pembahasan warahmatullahi wabarakatuh, ada lagi beberapa perkara lagi yang lain yang juga harus dengan legalisasi penguasa. Yang ketiga ialah amalan haji. Haji itu harus dengan penguasa. Itu dimasukkan tadi oleh Al-Imam Thahawi rahimahullah dalam akidahnya. Al-hajj wal jihad. Haji dan jihad itu bersama dengan pihak penguasa. Haji. Yang keempat. Yaitu terkait dengan iqamatul hudud. Menegakkan hukum had. Itu harus penguasa atau yang ditunjuk penguasa. Rajam bagi yang berzina, potong tangan bagi yang mencuri, dicambuk bagi mereka yang minum khamr dan segala macamnya. Hukum had itu harus penguasa yang melakukannya atau yang ditunjuk penguasa. Yang berapa sekarang? Yang kelima, pembagian harta ghanimah dan harta faid. Ini kaitan dengan masalah jihad. Ghanimah harta rampasan perang. Faid rampasan perang yang didapatkan tanpa jihad dalam perang. Jadi musuhnya sudah lari duluan, takut sama muslimin, harta ditinggal. Itu faid. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan arba'un min amril islam ila sultan. ada empat perkara dari urusan Islam yang harus kembali kepada penguasa. Yang pertama al-hukum. Al-hukum itu hukum-hukum had. Wal-fai, harta ghanimah fai. Wal-jihad, juga jihad. Wal-jumu'ah, dan jum'atan. Tambah lagi jum'atan. Jadi poin yang sebetulnya poin keenam, Jum'at. Dari nas pernyataan al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah. Barakallahu fikum. Naam. Begitu pula ya khana bidina azakumullah al-jamaah. Yang ketujuh, salat jamaah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fil fatawa. Beliau mengatakan wali hadza kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'ir khulafa'ihi ar-rasyidin wa man salaka sabilahum min ulati al-umur fi ad-daulah al-umawiyyah wal-abbasiyyah anna al-imam yakunu imaman fi hadain al-aslain jami'an as-salatu wal-jihad falladhi ya'umuhum fi as-salah ya'umuhum fil jihad. Beliau mengatakan oleh karena itulah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan sunnah seluruh khulafaur rasyidin dan penguasa yang menempuh jalur mereka dari kekhilafan daulah Bani Abbasiyah dan Umayyah, bahwasanya imam penguasa itu menjadi pemimpin pada dua prinsip ini, yaitu salat dan jihad. Yang mengimami mereka salat adalah yang memimpin mereka berjihad. Indah kalamuhu rahimahullah. Paham ya? Jihad selesai. Yang berikutnya salat tadi. Sehingga salat Jumat, salat jamaah itu semuanya diatur oleh pihak penguasa. Yang berikutnya lagi apa ya kan? Nah, yang poin berapa tadi? 8. Yang poin 8 adalah salatul idain atau hari raya id, pelaksanaan hari raya itu harus dengan izin dan bersama dengan penguasa. Rasul mengatakan dalam sabdanya as-sawmu yawma yasumun nas wal-fitru yawma yuftirun wal-adha yawma yudahun. Puasa itu pada hari orang-orang berpuasa. Idul Fitri pada hari orang-orang Idul Fitri. Dan Adha pada hari orang-orang Adha. Sehingga puasa, Idul Fitri, Idul Adha, itu semuanya harus bersama dengan pihak penguasa. Yang berikutnya, yang ke 9, Qunut Nazilah. Qunut Nazilah ya Pak. Qunut Nazilah itu adalah qunut yang dilakukan apabila terjadi suatu peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin. Pembantaian umat Islam atau teror, serangan-serangan musuh-musuh agama, kondisi yang sangat genting, yang sangat mencekam. Baik, Qunut Nazilah. Qunut Nazilah itu tidak pada suku saja, tapi pada waktu-waktu sholat yang lain, subuh, maghrib, isya, itu diadakan qunut nazilah. Qunut nazilah juga demikian, harus dengan SK penguasa. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan alladzi ara al-qunut 'inda an-nawazil yatawaqqafu 'ala wali al-amr kama huwa al-mashhur fi madhhab al-Imam Ahmad. Pendapat yang saya pilih, qunut nazilah itu tergantung penguasa sebagaimana ini masyhur dari madhabnya Imam Ahmad. Wa kadzalika idza amara fil qunuti qanatna Maka ketika penguasa memerintahkan kita kunut, kita kunut. Beliau mengatakan fal aula fi mithli hadza ayyan tadhra amra daulah fi bidzalik idza amara bihi waliyul amr qalatna wa illa fala. Yang semestinya, kata beliau, pada kasus semacam ini harus menunggu keputusan penguasa. Kalau penguasa memerintahkan kunut, maka kita kunut. Kalau tidak, maka tidak. Ini disebutkan dalam kitab Liqa al-Bab al-Maftuh ala Syekh Salih Ibn Utsaimin rahimahullah. Fatwa yang sama juga disampaikan oleh Syekh Salih Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan amal kunutu fil fariyah fahada la buddha min ar-ruju' ila ahli al-ilmi wa ahli al-fatwa li'annahum hum alladhina yuqaddiruna an-nawazil allati yusra'u min ajliha al-qunut wan nawazil allati la yaqnutu fiha. Adapun qunut najilah pada salat yang fardu, ini harus kembali kepada para ulama, harus kembali kepada ahli fatwa. Merekalah yang mampu mengira, mereka yang mampu mengukur mana kejadian yang harus kunut, mana kejadian yang tidak harus kunut. Beliau mengatakan setelah itu, wa yakunu bi amri waliyil amri ba'da fatwal ulama. Dan kunut nazilah itu harus dengan SK pemerintah setelah ada fatwa dari para ulama. Ini kalamnya beliau hafizahullah, sangat jelas, sangat gamblang. Sehingga ulama yang mempelajari, sudah waktunya kunut nazilah, langsung standar kepada pihak penguasa. Pak Presiden, waktunya kunut. Maka keluar SK. SK dari pihak penguasa yang memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan kunut nazilah. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Perkara berikutnya, di mana suatu amal harus dengan penguasa atau harus ada legalisasi pemerintah. Kunut nazilah. Maka tidak bisa ya kalau nanti na'azakumullah main langsung aja main kunut. Ada peristiwa di rahimnya, kunut, kunut, kafe. Ada peristiwa di mana lagi? Di mana lagi? Kunut, kunut, kafe. Penguasanya belum ada SK, belum mengeluarkan SK. Agama ya jus. Tidak boleh ya kan barakallahu fikum. Amal yang dikerjakan Rasul dan para sahabat juga demikian. Kunut nazilah di zamannya Rasul itu selalu bersama dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Begitu pula para sahabat yang lainnya. Semua para khalifah-khalifah yang ada, ketika ada kejadian yang menegangkan, yang mencekam, yang kunut adalah pihak penguasa atau yang ditunjuk oleh pihak penguasa. Sehingga tidak bisa sembarangan. Kedalam ya. Tidak bisa kemudian diadakan kunut nazilah di Darul Arqam Wiyung. Kenapa ini? Ada peristiwa Myanmar. Ono SKI apa ora? Enggak ada, enggak bisa. Itu bukan amal yang syar'i. Siap dikembalikan kepada pihak penguasa. Laporkan penguasa, ini selayak kunut, berhak kunut. Setelah fatwa ulama dan setelah SK dari pihak penguasa. Barakallahu fikum. Yang ke 10. Yang ke-10 ialah istisqa. Apa itu? Meminta hujan. Ini disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah. Dia mengatakan la istisqa'a talaful ghaiz illa fi da'watil imam alladhi yad'u ila al-istisqa' huwa al-imam aw na'ibuh. Hadha zahir fi anna sahabata radhiyallahu anhum lam yastasqu fi ahdihi wa la min ba'dihi illa bi talabi wali al-amr. Ma'ana al-mas'alah hiya talabu suqya, kata beliau. Tidak ada istisqa minta hujan kecuali dengan seruan, panggilan, undangan dari pihak penguasa. Yang mengajak muslimin untuk istisqa adalah pihak penguasa atau yang ditunjuk, atau yang beliau tunjuk. Ini perkara yang sangat jelas pada amalnya para sahabat. Mereka tidak pernah meminta hujan di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan dengan perintah dari tiap penguasa. Padahal masalahnya itu hanya minta air hujan. Barakallahu fikum. Apalagi yang lebih besar daripada itu. Cuma katakan hadza zahir ala tillah wa ahwal salaf wa imah. Sangat jelas dalilnya dan merupakan amalnya salaf dan amalnya para penguasa-penguasa yang ada. Istisqa. Itu juga harus dengan izin dari pihak penguasa. Paham ya? Ini saya bawakan dikarenakan sekarang ini sedang memasuki masa-masa kekeringan ini ya. Sehingga tidak bisa mengerjakan doa minta hujan atau salat minta hujan kecuali dengan legalisasi dari pihak penguasa, izin dari pihak penguasa, merekalah yang memberikan izin bagi kita untuk istisqa. Dan umumnya yang melakukannya adalah pihak penguasa. Barakallahu fikum. Halo wabah. Halo wabah. Yang ke 11. Lagi apa cukup 10 aja? Yang berikutnya ya fanatina asyakumullah ialah apabila sebuah komunitas atau sebuah lembaga membentuk sebuah lajnah atau sebuah yayasan, itu harus izin kepada pihak penguasa. Yayasannya harus di bawah naungan pemerintah. Itu disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan la yajuzu li ahadin min ar-ra'iyyah ay yunshi'a lijan aw masyari' tatawalla syai'an min umur al-ummah illa bi idzni wali al-amr لأن هذا يعتبر خروجا عن طاعته وافتئاتا عليه واعتداء على صلاحيته ويترتب على ذلك الفوضى وضياع المسؤولية. انتهى كلامه. Artinya tidak diperbolehkan bagi masyarakat untuk membentuk lajnah semacam LSM-RSM atau membentuk masyari', lembaga-lembaga, proyek-proyek yang mengurusi urusan umat melainkan dengan izin penguasa. Sebab kalau tanpa izin penguasa maka dianggap memberontak penguasa, dianggap melampaui batas kepada penguasa dan berakibat terjadinya keributan-keributan dan tersia-sianya tanggung jawab. Indah. Sehingga bukan semata-mata lembaga yayasan ya Pak. Apapun bentuknya, kalau sifatnya sosial yang mengurusi urusan umat, maka harus izin dengan pihak penguasa. Misal, membentuk yang namanya yayasan pendidikan, harus izin penguasa. Membikin yang namanya badan amil zakat, gitu ya. Seperti ya, badan amil zakat. Atau misalnya, yang mengurusi urusan umat, harus izin penguasa. Apapun bentuknya, kalau berkaitan dengan urusan umat harus izin penguasa. Barakallahu fikum. Karena siapa yang tidak izin, maka termasuk tindakan pemberontakan pada pihak penguasa. Ini pula fatwa Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala warah. Ketika ditanya sama yayasan, beliau mengatakan diperbolehkan apabila ada SK dari pihak penguasa, ada SK dari pihak penguasa, atau diperintahkan, dituntut oleh pihak penguasa, dan yang kedua tidak ada unsur al-wala wal-bara di atas yayasan tadi, maka diperbolehkan. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Ini beberapa perkara yang ikhwanu fillah jazakumullah, di mana harus ada legalisasi penguasa. Maka Islam fanatina azakumullah menganggap dan sangat menganggap muktabar yang namanya pihak penguasa. Sehingga penguasa dalam Islam memiliki kedudukan yang cukup tinggi sampai berkaitan dengan amal-amal besar dalam Islam. maka ahlu sunnati wal jamaah barakallahu fikum harus menjadi orang pertama yang memberikan tauladan, memberikan contoh kepada umat dalam bab-bab ini. Dalam semua poin-poin di atas harus koordinasi dengan pihak penguasa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Bissawab.